شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kita melanjutkan penjelasan dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terhadap apa yang dibawakan oleh Al-Imam Ahmad dalam pembahasan keutamaan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Qala hafizahullah ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. Pada ucapan Al-Imam Ahmad, kemudian setelah tiga sahabat tersebut, yakni Abu Bakar, Umar, dan Uthman sebagai sahabat yang paling utama. Setelah mereka adalah Ashabus Syura Al-Khamsah. Para Ashabus Syura yang ada 5 anggotanya. Mereka adalah Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Mereka adalah Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kata Syekh Rabi, zakara huna Sa'ad. Di sini Imam Ahmad menyebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa fi ba'd an-nusakh Sa'id, dalam naskah yang lain sebutkan Sa'id. Ini Sa'id bin Zaid. Wa ala kulli hal ahaduhum yukmilu sittah. Sama saja apakah Sa'ad atau Sa'id, yang penting menyempurnakan. Jumlah 6. Menyempurnakan jumlah 6. Kata Imam Ahmad, kulluhum yasluhu lil khilafah. Setiap dari nama-nama tadi ini memiliki kemampuan untuk menjadi khalifah, baik Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Sa'id bin Zaid. Semuanya sejajar dalam hal kemampuan, semuanya bisa menjadi khilafah, khalifah. Unzur takdir al-Imam Ahmad. Lihat di sini bagaimana Imam Ahmad menyebutkan kedudukan para sahabat tadi. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Nah, semua dari nama tadi mampu, cakap untuk menjadi seorang khalifah, kompeten. Limaza? Mengapa demikian? Mengapa Imam Ahmad mengatakan demikian? Li'anna Umar rasyaha haula. Dikarenakan memang Umar sendiri yang mencalonkan nama-nama tadi sebagai ashabus syura. Tunjuk beberapa orang sahabat yang masuk dalam ashabus syura. Ini tugasnya untuk bermusyawarah ahlul hilli wal aqdi, bermusyawarah untuk menentukan pemimpin, menentukan khalifah sepeninggal Umar. Qal, berkata Umar, ikhtaru min haula man khthira min haula fa huwa khalifah. Pilihlah dari orang-orang tersebut, ini ashabus syura tadi, barang siapa yang terpilih dari mereka, maka dialah khalifah. Demikian ketika Umar wafat, maka waktu itu yang bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi khalifah adalah para ashabus syura, termasuk juga dalamnya adalah Uthman bin Affan, yang kemudian terpilihlah Uthman bin Affan. Mereka sepakat untuk memilih, membaiat Uthman bin Affan. Ketika Uthman wafat, maka demikian juga nama-nama ini yang kemudian bermusyawarah untuk menentukan khalifah, sehingga terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Ahmad akhadha min tarsyihi Umar haula lil khilafah. Maka Imam Ahmad, beliau mengambil dari penunjukan Umar terhadap nama-nama tadi sebagai ahlus syura. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama tadi adalah nama-nama yang memiliki kompetensi untuk menjadi seorang khalifah. Annahum kulluhum a'immah wa kulluhum yasluhun lil khilafah. Bahwasanya mereka semua adalah imam, mereka semua memiliki kompetensi untuk menjadi seorang khalifah. Nadhhabu fi dhalika ila hadits Ibn Umar. كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين. Kami berpendapat demikian, ini berdasarkan hadis Ibn Umar, ini ucapan Imam Ahmad. Yang ini dari apa yang beliau sebutkan tentang urutan kuasa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini diambil dari hadis, hadisnya Ibn Umar. Kata Ibn Umar, kami dulu memilih di antara para sahabat Nabi? Mana yang paling utama dalam keadaan Rasulullah SAW masih hidup? Juga para sahabat masih banyak. Maka kami menentukan, mengurutkan dari yang paling utama, kemudian setelahnya. Yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami dia. Penyebutan Ibnu Umar bahwasanya ini terjadi di zaman Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat masih banyak, ini menunjukkan yang pertama takrir dari Nabi SAW, persetujuan dari Nabi SAW, persetujuan dari Nabi SAW. Juga berdasarkan kesepakatan, yang kedua berdasarkan kesepakatan para sahabat. Yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Kemudian setelah Ashabu Syura, setelah tiga nama tadi, kemudian Ashabu Syura, jadi para sahabat yang paling utama tingkatannya, setelah mereka semua adalah Ahlu Badar, para sahabat yang mengikuti perang Badar dari kalangan Muhajirin. Ya'ni hunaka aidan kama ta'rifun Ahlu Sunnah min dirasatihim wa istiqra'ihim li fadha'ili Ali wa hiya kathiratun jiddan wa min waqa'i al-bay'ah wa ikhtiyar as-sahabah lahu wa mubayata'a wa mubayaatihim lahu jaa fi at-tartib rabi'an fil khilafah wa rabi'an fil qadar. Dari sini pula sebagaimana yang telah kalian ketahui, Ahlussunnah ketika mereka menetapkan setelah adanya pembahasan, penelitian dari dalil-dalil yang ada berupa keutamaan Ali bin Abi Thalib, terkait dengan Ali bin Abi Thalib, bahwasanya beliau memiliki keutamaan yang sangat banyak, keutamaan yang sangat banyak. Juga apa yang beliau dapatkan ketika meninggal Utsman, beliau dibaiat menjadi khalifah. Para sahabat memilih beliau untuk menjadi khalifah, membaiat beliau, sehingga beliau menjadi urutan yang keempat dalam khilafah, menjadi khalifah yang keempat setelah Utsman. Maka demikian pula beliau menjadi yang keempat dalam hal keutamaan, dalam hal keutamaan setelah Utsman bin Affan. Dan ini sebagaimana telah lalu, di awal-awal Ahlussunnah ini berbeda pendapat terkait dengan mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali. Ada yang lebih mendahulukan Utsman, ada yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam masalah khilafah, dalam masalah yang menjadi khalifah, mereka sepakat, Ahlussunnah sepakat, yang lebih berhak yang pertama adalah Utsman baru Ali. Jadi dalam masalah siapa yang lebih utama, ini di awal-awal mereka berselisih pendapat. Baru kemudian setelah itu mereka sepakat bahwasanya Utsman ini lebih utama daripada Ali. Sehingga Ali nomor 4 dalam masalah khilafah dan juga dalam masalah keutamaan. Tsumma min ba'di ashabi syura ahlu badr min al-muhajirin tsumma ahlu badr min al-anfar. Kemudian setelah ashabu syura Setelah mereka, urutannya adalah para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin. Kemudian setelahnya para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat muhajirin lebih utama daripada sahabat Ansar. Sahabat muhajirin lebih utama daripada sahabat Ansar, dikarenakan dari sisi as-sabaqah, lebih dahulu masuk Islam. Ini sisi keutamaan sahabat muhajirin dibanding Ansar, dari sisi bahwa mereka lebih dahulu masuk Islam. بعض الناس يقدم أهل بيعة العقبة على أهل بدر، وأكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدرا. Sebagian orang lebih mendahulukan para sahabat yang ikut bayat Aqabah dibanding para sahabat yang ikut perang Badar dari sisi keutamaan. Dalam keadaan banyak dari para sahabat yang ikut bayat Aqabah ini juga hadir dalam perang Badar. Ucapan Imam Ahmad, semua ahli Badar min al-ansar min ashab Rasulullah SAW ala qadr al-hijrah was-sabiqah awalan fa-awalan. Kemudian para sahabat yang ikut perang Badar dari kalangan Ansar, dari sahabat Rasulullah SAW, mereka juga bertingkat-tingkat keutamaannya sesuai dengan kadar mana yang lebih dahulu hijrahnya. Kalau dari yang muhajirin, dari sahabat muhajirin juga bertingkat-tingkat keutamaan mereka. Yang lebih dahulu hijrah ini yang lebih utama, yang belakangan ini yang di bawahnya tingkatannya. Juga dalam hal mana yang lebih dahulu masuk Islam, mana yang lebih dahulu masuk Islam. Fal-Badriyun yatafawatun fima bainahum wa ahlul bay'ah wa ahlul bay'atil aqabah yatafawatun fima bainahum wal-Muhajirun yatafawatun fima bainahum wal-Ansar kazalika ala hasbi ma atahumullah من الفضل والعلم والغناء في الإسلام بالمال والنفس. Maka para sahabat Nabi yang ikut perang Badar, di antara mereka sendiri ada perbedaan tingkatan dalam keutamaan. Demikian pula para sahabat yang ikut bayat Aqabah, demikian pula dari kalangan sahabat Muhajirun, demikian pula dari kalangan sahabat Ansar. Masing-masing ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang lebih utama dibanding yang lainnya. Ini berdasarkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaan ilmu, pengorbanan mereka kepada Islam, apa yang telah mereka berikan kepada Islam, baik berupa harta maupun jiwa. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء Kemudian manusia terbaik setelah mereka yakni setelah para sahabat Nabi, yakni ba'da al-asharah wa ba'da ahli Badr wa bai'at al-Hudaybiyah wa ghairiha, yakni manusia terbaik setelah para sahabat yang 10, kemudian setelahnya para sahabat yang ikut perang Badar, kemudian para sahabat yang ikut bayat Hudaybiyah, dan yang selain mereka, afdalun nas ba'da haulai ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani manusia terbaik setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qarnul ladzi bu'itsa fihim. Ini generasi yang para sahabat itu diutus kepada mereka. Yakni generasi muridnya sahabat. Yakni para tabi'in. Ini adalah manusia terbaik setelah sahabat Nabi, generasi yang pertama. Wa kullu man sahibahu sanah. Dan setiap sahabat Nabi yang bersama beliau baik selama setahun, yakni haula aqallu fi shuhbah min ulaik wa musyarakatan fil jihad wa min musyarakah fil ghaz fahum duna ulaika fil manzilah. Yani para sahabat Nabi yang paling rendah kadar sahabatnya, tingkatannya dibanding yang tadi sudah disebutkan dari 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, dan setelahnya dari kalangan Ahlu Badar, dan setelahnya lagi. Maka ada pula sahabat lain yang lebih rendah dari itu kedudukannya. Ini para sahabat yang lebih sedikit bersama Nabi, terakhir-terakhir masuk Islam, lebih sedikit ikut berjihad, ikut berperang bersama Nabi. Maka mereka ini para sahabat yang kedudukannya di bawah dari sahabat-sahabat yang tadi disebutkan. Lakin, akan tetapi, meskipun yahtallu bis-suhbah wahdaha manzilah azimah la yalhaquhu min ba'dihi min at-tabi'in mahma 'amilu min al-a'mal. Akan tetapi mereka ini sahabat yang kedudukannya paling rendah tadi, yang belakangan masuk Islam, yang ikut berperang berjihad, sedikit, karena tadi baru terakhir-terakhir baru masuk Islam. Lain halnya dengan para sahabat yang sudah dari awal mendahului dalam hal keislaman. Tentu saja mereka dalam hal ikut berjihad, berperang bersama Nabi, ini lebih banyak. Para sahabat ini yang terakhir masuk Islam tadi, mereka meskipun demikian kedudukannya, istilahnya para sahabat, tapi yang paling rendah kedudukannya dibanding sahabat yang lain, ini tetap kedudukannya tinggi, agung, melebihi yang setelah mereka dari kalangan para tabi'in. Seperti apapun tabi'in tadi beramal dengan amalan-amalan soleh, mau seperti apapun amalannya, kesolehannya tabi'in, dibandingkan dengan sahabat yang paling rendah tingkatannya, masih lebih utama sahabat yang tadi, yang paling rendah tingkatannya. Wa kullun man sahibahu sana aw syahran aw yawman aw sa'ah aw ra'ah. Ini sahabat yang bersama Nabi hanya sempat setahun, ya, karena telat masuk Islam tadi, atau bahkan hanya sebulan, atau bahkan hanya sehari, atau bahkan hanya sesaat, atau bahkan hanya sempat melihat sebentar. Ketika ia masuk digolongkan sebagai sahabat Nabi, maka sudah kedudukannya lebih tinggi daripada para tabi'in. Seperti apapun kesolehannya tabi'in tersebut, seperti apapun amalannya tabi'in tersebut, dibandingkan sahabat Nabi tadi, maka tidak ada apa-apanya. Fahadha ta'rifun minhu lussuhbah. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ini, ini pengertian dari beliau tentang sahabat. Apa itu sahabat? Definisi sahabat. Apa batasannya seorang itu dikatakan sahabat? Wa bimadza yanalu sahabi hadhihi al-martabah? Dan dengan apa seorang sahabat itu bisa mencapai martabat ini? Kalau ra'ahu faqat silahullah hasalat lahu suhbah. Meskipun hanya sempat melihat Nabi, hanya istilahnya sekejap mata saja sempat melihat Nabi SAW, maka dia telah menjadi seorang sahabat. Ya, telah menjadi seorang sahabat. Idza sahiba fadlan idza sahibahu sana atau syahran atau yawman atau sa'ah. Lebih utama lagi bagi yang sempat bersama Nabi setahun atau sebulan atau sehari atau bahkan hanya satu jam. Sahabat, seorang yang sempat melihat Nabi sekejap saja, ini saja sudah dikatakan sahabat Nabi. Maka tentu yang lebih dari itu adalah yang sempat bersama Nabi setahun atau sebulan atau sehari atau bahkan hanya sejam. Ini lebih utama lagi. Wa ta'rifu sahabi kama 'araftum. At-ta'rif as-sahih. Adapun definisi sahabat sebagaimana telah kalian ketahui, at-ta'rif as-sahih, ta'rif yang benar, definisi yang benar, huwa yaitu sahabat Nabi itu adalah man ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam ra'ahu hatta law lam yuhaddis anhu fa huwa sahabi yanalu hadhihi ar-rutbah al-'azimah wa yadkhulu fi 'adadi qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu adalah seorang yang sempat melihat Nabi SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan dengan ungkapan man laqiyan Nabi, seorang yang bertemu dengan Nabi. Seorang yang bertemu dengan Nabi. Ini kata beliau lebih tepat. Karena kenapa? Kalau yang melihat itu mesti berarti dia bisa melihat Nabi. Kalau tidak bisa melihat, seperti sahabat yang buta, gimana? Tidak bisa melihat Nabi. Maka lebih tepat digunakan man laqiyan Nabi. Barang siapa atau seorang yang bertemu dengan Nabi. Mukminan bihi, dalam keadaan beriman dengannya. Beriman dengan Nabi SAW. Kalau bertemu dengan Nabi tapi tidak mau beriman, tidak masuk sahabat. Seperti kaum munafikin. Kaum munafikin tidak dimasukkan sebagai sahabat. Wa mata 'ala al-Islam, meninggal di atas Islam. Artinya Islamnya istiqomah sampai meninggal. Kalau murtad, maka tidak digolongkan sahabat. Kalau murtad kemudian meninggal, mati di atas kemurtadannya, maka tidak digolongkan sahabat. Meskipun tidak menyampaikan hadis beliau. Meskipun tidak menyampaikan hadis dari beliau, maka ia adalah seorang sahabat. Maka ia termasuk sahabat. Ia mencapai, ia mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, yang agung ini. Kedudukan, predikat sebagai seorang sahabat ini predikat yang luar biasa. Predikat yang luar biasa. Seperti yang tadi disebutkan, seorang sahabat yang paling rendah kedudukannya, yakni yang hanya sempat melihat Nabi SAW sekejap saja, belum pernah ngobrol, belum pernah apa, melihat sekejap saja sudah. Ini lebih baik dibandingkan seorang tabi'in, meskipun tabi'in adalah seorang yang paling berilmu, paling saleh amalannya, paling banyak amalannya. Ini lebih tinggi kedudukan sahabat tadi. Dan ia masuk dalam ucapan Nabi SAW. Ini juga sebab mengapa sahabat itu lebih tinggi kedudukannya dibanding tabi'in. Ini hadis Nabi SAW. La tasubbu ashabi, fawalladhi nafsi biyadihi, law anfaqa ahadukum mithla ukhud zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi SAW. Seandainya kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan emas sebesar Uhud, tidak akan bisa mencapai, menyamai infaknya sahabat, sahabatku, sahabat Nabi SAW. Meskipun sahabat tadi hanya menginfakkan satu mud. Satu mud itu dua telapak tangan disatukan, ini satu mud. Wala nasifah, bahkan setengah mud infak sahabat tadi. Ini ada seorang menginfakkan emas sebesar Uhud. Sahabat Nabi infaknya hanya dengan satu mud atau bahkan setengah mud. Yang lebih utama sahabat Nabi dibanding infak yang sebesar gunung Uhud tadi. Ini sabda Nabi SAW, menunjukkan keutamaan sahabat Nabi SAW. Bagaimana seorang tabi'in yang paling saleh, paling berilmu, imam di antara mereka, ini tidak bisa menandingi kemuliaan, keutamaan seorang sahabat Nabi berdasarkan hadis ini. Insyaallah yakununa kulluhum fi hadhihi al-martabah al-'azimah. Insyaallah mereka semua sahabat dari yang paling tinggi kedudukannya Abu Bakar sampai yang paling rendah di antara mereka para sahabat selama masuk dalam sebagai seorang sahabat Nabi, maka insyaallah mereka semua ini masuk ke dalam kedudukan yang agung ini. Baik. Yaqul, kata Imam Ahmad, fahuwa min ashabi. Fahuwa min ashabihi. Yani walau ra'ahu mujarrad ru'yah wa huwa mu'min bihi. Yani ia termasuk sahabat Nabi meskipun hanya melihat, semata-mata melihat Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan beliau, tidak harus pernah berbincang dengan beliau, berinteraksi dengan Nabi SAW. Meskipun hanya pernah melihat Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan beliau, fahuwa min ashabi, maka ia termasuk sahabat Nabi SAW. Lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibah, maka ia termasuk sahabat dan tingkatannya sesuai dengan sejauh mana ia bersama Nabi SAW. Yani lahu min as-suhbah la mahalah wa ala qadri ma sahibah. Maksudnya orang tadi termasuk sahabat, lahu suhbah, dihitung sebagai sahabat Nabi, tidak diragukan lagi. Dan tingkatannya, adapun tingkatannya, keutamanya ini nanti sesuai dengan kadar kebersamaannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali muhajirun wa asu ma'ahu fi Makkah wa fil Madinah wa jadu ma'ahu wa anfaqu ila akhir. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua muhajirin, hidup bersama beliau baik ketika masih di Makkah, demikian juga ketika di Madinah, berjihad dengan beliau, menginfakkan harta-harta mereka dan seterusnya. Fahum afdal min ghairihim wa hakadha ila akhirihim, maka mereka lebih utama dibanding yang selain mereka dari kalangan para sahabat, demikian seterusnya. Mimman dakhala fil Islam ba'da fathi Makkah, dibanding yang masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Walau ra'ahu wahid minhum sa'ah aw lahdhah fa innahu yadkhulu fi 'adadi as-sahabah wa yanalu syarafa hadhihi as-suhbah. Maka meskipun melihat Nabi SAW hanya satu jam atau bahkan sekejap saja, maka sudah termasuk dihitung sebagai sahabat Nabi dan mendapatkan kemuliaan sebagai seorang sahabat Nabi. Masuk dalam hadis tadi. Tapi tentu saja beda tingkatannya dengan sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Qal, kata Imam Ahmad, lahu min as-suhbah ala qadri ma suhibah wa kana as-sabaqatuhu ma'ah wa sami'a minhu wa nazara ilayhi nazra qarnahum suhbahu afdal min al-qarn alladhi lam yarahu walau laqa Allah bi jami'il a'mal. Maka ia adalah sebagai seorang sahabat Nabi dan tingkatannya, keutamanya ini sesuai dengan kadar kebersamaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana yang lebih dahulu bersama beliau, mana yang mendengar beliau, mana yang hanya melihat beliau, hanya pernah melihat beliau. Ini semua tingkatan sahabat sampai yang paling rendah tadi. Akan tapi fa'adnahum suhbatan, yang paling rendah tingkat sahabatnya tadi, ini lebih utama, huwa afdal minal qarni alladhi lam yarah, dibandingkan generasi yang belum pernah melihat Nabi SAW. Ini para tabi'in, dibanding para tabi'in. Meskipun para tabi'in tadi bertemu Allah, datang kepada Allah dengan seluruh amalan kebaikan, amalan saleh, tetap kedudukannya di bawah kedudukan sahabat. Fa'adna sahabi la yalhaquhu afdalu tabi'in. Maka sahabat Nabi yang paling rendah kedudukannya ini lebih utama dibanding seorang tabi'in, meskipun tabi'in yang paling utama. Seandainya mungkin ada sensus tabi'in, di sensus di urutnya mana yang paling utama, paling berilmu, paling bertakwa, paling banyak amal solehnya, ada nomor satu, ini masih di bawah dari sahabat yang paling rendah tadi. Walau jadi kulli al-a'mal wa anwa'il khair, meskipun ia datang dengan membawa seluruh amal kebaikan, la yalhaqu sahabi fi hadzal fadl, tidak bisa menandingi sahabat, keutamaan sahabat Nabi. Karena jika kan sahabi law anfaqa Uhud ahaduna mithla Uhud zahaban ma balagana mudda ahaduhum wala nasifa. Dikarenakan seandainya seorang sahabat Nabi, dikarenakan sahabat Nabi itu, kalau kita, salah seorang dari kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ini tetap tidak akan mampu menyamai infaknya mereka para sahabat, meskipun infaknya hanya satu mud atau setengahnya. Famahma ijtahadna fil a'mal la nathaquhum idza anfaqa muddan fa kaifa idza bazala malah. Kita sudah bersungguh-sungguh saja menginfakkan seluruh harta kita, ini tetap tidak akan bisa menyamai infaknya mereka para sahabat, meskipun hanya setengah mud tadi infaknya. Maka bagaimana kalau sahabat tadi infaknya menginfakkan seluruh hartanya, sedangkan setengah mudnya saja kita tidak bisa menandingi mereka. Maka bagaimana kalau mereka itu menginfakkan seluruh hartanya? Inna sahabah mengkana infiqu malah, di antara sahabat ada yang menginfakkan seluruh hartanya, langsung semua hartanya diberikan. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seluruh hartanya diinfakkan. Aminhum man yunfiqu syatra mali, dan di antara mereka para sahabat ada yang menginfakkan setengah hartanya. Ini Umar bin Khattab. Faminhum man yujahizu jaisan ka Utsman wa minhum. Di antara mereka ada yang sanggup untuk membiayai pasukan perang, semuanya dibiayai, diberikan makannya, peralatan perang yang disiapkan. Ini Utsman bin Affan. Fabadzalu amwalahum fi sabilillah. Mereka menyerahkan harta-harta mereka di jalan Allah. Wa hadza ya'ni law qaddama law qaddama tamratan aw qaddama nisfa muddin aw qaddama ma qaddam la yalhaquhu mahma alfaq. Dan ini seandainya sahabat tadi hanya berinfak dengan kurma, satu butir kurma, atau berinfak dengan setengah mud, atau apa saja yang ia infakkan sebisanya dia, semampunya dia, meskipun hanya sedikit, tidak ada yang bisa mampu untuk menyamai infak sahabat tadi. Fadlullah yu'tihi man yasha. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang ia kehendaki. Ini keutamaan para sahabat Nabi. Keutamaan para sahabat Nabi. Allah menghendaki untuk memberikan keutamaan yang demikian besar kepada mereka, yang tidak akan mampu disamai oleh orang-orang yang setelah mereka. Fahadzal imam ya'rifu qadra sahabah. Maka imam ini, Imam Ahmad, beliau mengetahui kedudukan para sahabat Nabi. Wa yanbaghi an na'rifa manzilatahum. Maka lebih layak, selayaknya, lebih pantas lagi untuk kita mengetahui kedudukan para sahabat. Imam Ahmad saja, seorang imam, ingin mengetahui, mengakui bagaimana kedudukan para sahabat Nabi. Maka tentu saja lebih layak bagi kita. Wa na'rifu lahum qadrahum. Wa nahum afdalun nas ba'da al-anbiya. Kita mengetahui bahwasanya mereka para sahabat adalah sebaik-baik manusia, manusia yang paling utama setelah para nabi. Wa ma'raftul bashariyah ba'da al-anbiya mislahum fi kulli tarikhiha. Saya tidak mengetahui manusia yang lebih baik setelah Nabi seperti mereka dalam sejarah. Dalam sejarah tidak ada manusia yang terbaik setelah Nabi kecuali mereka para sahabat. Wama araftu mislahum imanan wa yaqinan wa ikhlasan wa jihadan. Dan saya tidak mengetahui yang semisal dengan mereka dalam hal keimanan, keyakinan, keikhlasan dan jihad. Wabazlan, watabhiyatan, juga dalam hal kontribusi mereka terhadap dakwah, pengorbanan mereka, tidak ada yang bisa menyamai mereka. Ini sebabnya mengapa tadi infak mereka meskipun hanya sedikit bisa, tidak ada yang bisa menyamai dari orang-orang setelah mereka meskipun sebesar apapun infaknya. Ini penyebabnya, dikarenakan mereka lah orang-orang yang paling tinggi dalam masalah keimanan, keyakinan, keikhlasan, jihadnya mereka, pengorbanan mereka, kontribusi mereka terhadap Islam. Beda halnya dengan orang-orang belakangan. Beda halnya dengan orang-orang belakangan. Fa fatahallahu bihim al-qulub wa fataha bihim asy-syu'ub wa sanarat til ummah بما بلغوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. Maka Allah pun membuka hati-hati dengan sebab mereka para sahabat. Ini banyak yang masuk Islam dengan perantara para sahabat tadi. Mereka yang menyebarkan Islam setelah Nabi SAW. Allah juga bukakan untuk mereka negeri-negeri dengan menguasai negeri-negeri. Allah jadikan mereka sebagai cahaya bagi umat dengan apa yang mereka bawa, mereka sampaikan kepada umat dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi jihadihim fi nusrati hadzal din. Demikian juga bagaimana jihadnya mereka, baik ketika bersama Nabi ataupun setelahnya, dalam membela agama ini. Fa yastahiquna minna kulla ijlal wa kulla ihtiram. Sehingga mereka sangat berhak atas kita, dari kita pemuliaan, pemuliaan dari kita, mereka para sahabat, dikarenakan begitu banyak jasa-jasa mereka terhadap Islam. Dengan perantara mereka Islam itu sampai kepada kita. Wallahi min ajlihim nuwali wa min ajlihim nuadi. Dan dengan sebab mereka kita mencintai, dan dengan sebab mereka pula kita membenci. Wa min huna min taqdiri ahli sunnah lahum qalu man intaqasa sahabiyan wahidan fahuwa zindiq. Dari sini pula ahli sunnah memberikan kedudukan bagi para sahabat dengan ucapan mereka mengatakan, barang siapa yang mencela satu orang sahabat saja, maka sungguhnya ia adalah zindiq. Sungguhnya dia adalah zindiq. Intiqasan faqat. Hanya dengan celaan. Kaifa bisab wa ta'an wa takfir. Bagaimana dengan yang lebih keras dari itu? Celaan yang lebih keras dari itu, atau bahkan dengan mengkafirkan para sahabat. Sedangkan tadi yang melakukan intiqad saja, ini celaan tapi ya ringan. Celaannya tapi ringan. Kalau sudah saat ini mencela tapi dengan keras, apalagi sampai takfir, mengkafirkan para sahabat, maka ini lebih parah lagi keadaannya. Man intaqasa sahabiyan fahuwa rafidhi khabith. Barang siapa mencela satu orang sahabat saja, maka ia adalah seorang rafidhah yang jelek. Hadza ya ikhwanana haq wa himayatu a'radi ashabi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adalah wahai saudara-saudaraku, adalah kebenaran dan bentuk penjagaan terhadap kehormatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa wa qad radiyallahu anhum. Bagaimana tidak kita demikian memuliakan mereka para sahabat? Bagaimana kita tidak memuliakan mereka yang Allah telah ridha kepada mereka? Radiyallahu anhum. Allah mengatakan diri dalam Al-Qur'an, Allah ridha kepada mereka para sahabat. Maka bagaimana kita tidak memuliakan mereka? Kaifa waqad wa'adahum bil jannah. Bagaimana kita tidak memuliakan mereka padahal Allah yang telah menjanjikan mereka dengan surganya, sedangkan kita tidak ada janji dari Allah bagi kita. Kalau mereka para sahabat jelas ditazkiyah oleh Allah SWT. كيف وقد زكاهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة. Bagaimana tidak kita memuliakan mereka yang Allah telah mentazkiyah mereka dan memberikan mereka kedudukan yang tinggi ini. وعرفها الصحابة بعضهم لبعض. Yang para sahabat sendiri saling mengetahui perkara ini. وعرفها التابعون. Demikian pula diketahui oleh para tabi'in. وعرفها علماء الأمة السابقين. Juga oleh para ulama umat ini yang terdahulu. عرفوا هذه المنزلة ويبقى الغثاء والجهلة والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء. Para sahabat sendiri saling memuliakan di antara mereka, mengetahui kedudukan sahabat Nabi. Para tabi'in demikian juga. Para ulama yang terdahulu juga demikian. Tapi kemudian muncul orang-orang setelah mereka, orang-orang yang bodoh, orang-orang sesat, para zindiq, yang kemudian memusuhi para sahabat Nabi. Baik, dalam keadaan para sahabat sendiri saling memuliakan di antara mereka, demikian pula tabi'in dan para ulama umat ini. Walihada alamatun nifaq bughdul ansar. Oleh karena itu, di antara tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum ansar. Alamatul iman hubbul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum ansar. Fakaifal muhajirin. Maka bagaimana dengan muhajirin yang kedudukannya lebih tinggi daripada kaum ansar. Wal muhajirin la syakka afdal minal ansar. Tidak diragukan lagi kaum muhajirin lebih utama daripada kaum ansar. Fahubbuhum iman min babi aula. Wabugduhum nifaq min babi aula. Maka mencintai muhajirin adalah tanda keimanan. Ini lebih layak lagi. Membenci mereka sebagai tanda kemunafikan, ini juga lebih layak lagi. Wa kaifa idza bada'a al-bughdhu wal-adawah bi Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ikhwanuhum min sayyidi as-sahabah. Maka bagaimana dengan seorang yang benci, memusuhi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan juga saudara-saudara mereka dari pemuka-pemuka para sahabat Nabi. Sedangkan tadi yang dikatakan benci dengan ansor saja sudah dikatakan munafik. Maka bagaimana yang benci dengan muhajirin? Maka bagaimana yang benci dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Ya'ni atba'a ibn Sabah al-Yahudi. Yang dimaksud di sini adalah pengikutnya Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Seorang Yahudi yang menyusup ke dalam barisan muslimin, pura-pura masuk Islam. Indahum afdal min Abi Bakar wa Umar, masya Allah. Kata menurut pengikut Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Sabah itu lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Atba'u Ibn Sabah al-Yahudi. Madrasatu Ibn Sabah afdal min madrasati Muhammad ala tariqati rawatib wal khawarij qabbahahumullah. Madrasahnya Ibn Sabah, kata mereka, ini lebih utama dibandingkan madrasahnya Nabi Muhammad SAW. Ini tarekatnya orang-orang Rafidah, juga orang-orang Khawarij. Qabbahahumullah, semoga Allah menjelekkan mereka. Wa kulluhum kharaju min madrasati Ibn Sabah Rafid wal Khawarij. Yang mereka semua keluar dari lulusannya madrasahnya Ibnu Sabah, Abdullah bin Sabah. Ini orang-orang Rafidah dan orang-orang Khawarij. Taru ala Utsman wa ba'daha kharaja minhum ar-Rafid wal Khawarij. Mereka memberontak kepada Utsman dan pada yang setelahnya. Mereka memberontak